بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab apabila seseorang berdiri di samping kiri imam dan imam memindahkannya khalfahu, di kebelakangnya, menam di ke sebelah kanan. Bab apabila imam seseorang berdiri di samping kiri imam, kemudian imam memindahkannya ke samping kanan pada bagian belakangnya, tamat salatuhu, maka sempurna salatnya. Sempurna salatnya maksudnya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, qauluhu wa tammat salatuhu ayil ma'mum, sempurna salat ma'mum tersebut. Tidak mengapa asal walaupun dia asalnya berdiri di samping kiri imam, kemudian dia yang di samping kiri bukan tempat yang seharusnya dia berdiri, karena dia ma'zur, mendapatkan uzur karena tidak tahu terhadap hukum tersebut. Nah, jadi walaupun sebagian salatnya berarti di posisi samping kiri imam, sebagian salatnya lagi di samping kanan imam yang seharusnya. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Dawud an Amr bin Dinar an Quraib maula ibni Abbas an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faqumtu an yasarihi. Kata Abdullah bin Abbas, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, kemudian saya berdiri di samping kiri beliau, samping kiri Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kepalaku, memegang kepalaku dari belakangku. Fa ja'alani an yaminihi, kemudian beliau memposisikanku di samping kanannya. Fasalla wa raqada. Kemudian Rasulullah SAW salat. Wa raqada, dan kemudian beliau tidur. Faja'ahul muazzinu, kemudian datanglah kepada beliau muazzin memberitahu untuk menegakkan salat. Faqama wa salla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan salat. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Naam. Ini khabar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Beliau berdiri di samping kiri Rasulullah, kemudian Rasulullah memindahkannya dengan memegang kepala dari bagian belakang dipindahkan ke sebelah kanannya. Ini 6. Sebagaimana judul yang dibawakan Imam Al-Bukhari, apabila seseorang makmum berdiri samping kiri imam, kemudian imamnya memindahkan ke samping kanan dari belakang, maka tamat salatuhu, tetap sempurna salatnya. 6. Walaupun pada sebagian salatnya dia berdiri pada posisi yang salah, di samping kiri. 6. Sebagian salatnya pada posisi yang benar, yaitu di samping kanan. Nah, tidak mesti mengulang dari awal salatnya seorang yang dipindahkan oleh imam tadi. Dilanjut salatnya dari 6 diterlanjutkan. Tidak membatalkan salatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul mar'atu, babun al-mar'atu wahdaha takunu saffan. Bab seorang wanita sendirian takunu saffan, dia menjadi saf, satu saf. Seorang wanita salat bersama laki-laki berjamaah, dia sendirian, maka dia menjadi saf. 6. Di belakang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. An Ishaq. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qal, Anas berkata, sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ummi Ummu Sulaim khalfana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya salat bersama anak yatim di rumah kami, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibuku yaitu Ummu Sulaim di belakang kami. Jadi seorang wanita ketika berjamaah salatnya di belakang saf sendirian, walaupun dia bersalat bersama anak laki-lakinya. Saf wanita sendirian di belakang. 6. Kemudian kalimat bab ini, al-mar'atu wahdaha takunu saffan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, judul ini merupakan sebuah lafaz hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dari hadis Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, wal mar'atu wahdahu safun, wanita sendirian adalah saf. Barakallahu fikum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalimat wa ummi Ummu Sulaim khalfana, nah, atau sebelumnya, 6. Qala Hafidz Ibnu Hajar, wastadalla biqaulihi fasafaftu ana wa yatim wa ra'ahu, dalam sebuah lafad sallaitu ana wa yatim. 6. Ala anna sunnata fi mawqifil itsnain ay yasifa khalfal imam. Yang sunnah ketika makmum dua orang adalah keduanya bersaf di belakang imam, tidak di samping kanan dan kiri. 6. Berbeda dengan pendapat kufiyun, in ahadahuma ayyakifan yaminihi wal akhar an yasarihi. Kalau pendapat ulama kufiyun, kalau makmumnya dua, satu orang berdiri di samping kanan imam, yang lainnya berdiri samping kiri. 6. Apa dalil ulama kufiyun seperti itu? Wa hujjatuhum fi dzalik hadis Ibnu Mas'ud alladzi akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dalil mereka kufiyun, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, annahu aqama al-qamata an yaminihi wal aswad an shimalihi. Bahwasanya Ibnu Mas'ud memposisikan al-qamah di samping kanannya dan memposisikan al-aswad di samping kiri. Nah, ini hujjah yang digunakan kufiyun kalau makmumnya dua orang, satu di samping kanan, satu di samping kiri. Berhujjah dengan hadis amalan daripada Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Ibnu Mas'ud memposisikan al-qamah di samping kanan dan memposisikan al-aswad di samping kirinya. Namun dijawab 6 oleh para ulama seperti Ibnu Sirin, bi anna dzalika kana lidzikil makan. Kejadian itu Abdullah bin Mas'ud dengan al-qamah dan al-aswad ini karena sempitnya tempat. Jadi asalnya kalau makmum dua orang tetap di belakang imam yang sunnah. Nah, ya, kalau tempatnya sempit, nah baru nah, seperti amalan Abdullah bin Mas'ud, imam dan makmumnya sejajar. Kalau makmumnya dua, satu di samping kanan, satu di samping kiri. Nah, barakallahu fikum. Wa qaluhu wa ummi wa ummu Sulaim khalfana. Kata Anas, ibuku yaitu Ummu Sulaim berada di belakang sop kami, di belakang kami. Fihi annal mar'ata la tasifu marrijal. Di dalam hadis ini berarti seorang wanita tidak bersaf dengan kaum laki-laki. Wasluhu ma yukhsha minal iftitan biha. Karena asalnya dikhawatirkan adanya fitnah. Nam kalau wanita bersaf dengan laki-laki. Falau khalafat ajza'at salatuha indal jumhur. Kalau seandainya seorang wanita menyelisih tetap bersama saf laki-laki, maka menurut jumhur salatnya nam cukup dan sah salatnya, barakallahu fikum. Walaupun di sana ada yang mengatakan salatnya nam tidak sah, rusak salat laki-laki tetapi tidak salat perempuan. Nah, yang benar sah salatnya, barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika.